Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Qala syekh imamul kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman. Qala wa haddasani Zuhair bin Harbin. Babu bayani hal imani. Aintahayna. Aintahayna. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة أن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. قال الإمام مسلم رحمه الله بركة الإمام مسلم rahimahullah dalam sahihnya babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam, bab penjelasan tentang keadaan kondisi iman orang yang tak mau dinisbatkan kepada ayahnya padahal dia mengetahui. Dalam Islam setiap orang itu memiliki jalur keturunan yang harus dia terima, akui, jangan dia menafikan. Apabila dia benci kepada seorang ayahnya yang mungkin menurutnya tidak bertanggung jawab dan semacamnya, dia tak boleh menghilangkan nasabnya dengan menghapus jalur keturunan tersebut. Dan ini adalah merupakan perbuatan dosa besar yang dihukumi kufur. Ya, yang dihukumi kufur. Tentu maksudnya adalah kufrun asghar, kufur kecil. Berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb memberitakan kepada kami, dia berkata haddatsana Abdul Samad. Abdul Samad memberitakan kepada kami, yaitu Abdul Samad bin Abdul Warith. Dia berkata, ayahku Abdul Warith menceritakan kepadaku, dia berkata haddatsana Husain al-Muallim. Husain al-Muallim beritakan kepada kami an Buraidah, dari Buraidah an Yahya bin Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad haddathahu an Abi Dzar, Abul Aswad menceritakannya dari Abu Dzar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah ada seorang pun dari laki-laki yang dia menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dan dia mengetahui kecuali dia telah kafir. Dia menisbatkan kepada selain ayahnya, menisbatkan suku kepada selain sukunya, kabilahnya, tak boleh. Ini adalah merupakan perbuatan kufur. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. Demikian juga orang yang menisbatkan seseorang yang bukan anaknya menjadi bagian daripada anaknya, dia bukan dari golongan kami. Terkadang orang adopsi anak, kemudian anak tersebut dia nisbatkan kepada dirinya. Dia katakan Fulan bin Fulan dengan namanya. Dimasukkan ke dalam akte kelahiran bahwasanya anak ini adalah anak si Fulan. kepada dirinya dinisbatkan, padahal bukan anaknya. Ini pun perkara yang terlaknat, terlarang. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita agar menisbatkan seorang kepada ayahnya. Kata Allah, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan menisbatkan mereka kepada ayah-ayah mereka. Itu yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kalau kalian tak tahu ayah-ayah mereka, maka tak boleh menisbatkan mereka kepada kalian. Maka anggaplah mereka saudara-saudara kalian atau maula-maula kalian, budak-budak yang kalian miliki. Islam sangat menjaga yang namanya nasab, keturunan, agar tidak tercampur antara satu keturunan dengan yang lain. Ya, karena itulah benar-benar diperintahkan orang untuk menisbatkan dirinya kepada ayahnya. Ya, dan dilarang seseorang yang mengadopsi anak menisbatkan anak tersebut kepada dirinya agar terpelihara nasab. Karena kalau nasab sudah tercampur baur, akan muncullah dampak yang begitu besar, fitnah yang besar, kerusakan yang besar. Boleh jadi dia mahrammu, tapi kau tak tahu, akhirnya kau nikahi, padahal dia tak halal bagimu. Luar biasa dampaknya. Ya, seharusnya dia bukan merupakan anak darah dagingmu, dia adalah merupakan anak angkatmu, tapi seolah-olah menjadi anak darah daging, sehingga orang tersebut menjadi mahram bagi anak-anakmu, padahal tidak. Seharusnya mereka tak boleh berdua-duaan, mereka berduaan. Seharusnya dia tak berhak mendapatkan harta warisan, mendapat harta warisan. Seharusnya yang lebih berhak mendapat warisan terkurangi jatahnya disebabkan karena hal ini. Karena itulah Islam sangat menjaga hal ini, dilarang menisbatkan diri kecuali kepada ayahnya. Ya, tak boleh. Dan ini menunjukkan kepada kita agar Islam, agar manusia dalam Islam menjaga keturunan. Karena itulah dosa yang paling besar adalah dosa zina. Ya, karena zina ini akan merusak apa? Keturunan. Karena itulah anak-anak yang telah di atas ranjang perzinahan iyadan billah, mereka tak punya nasab. Terputus nasabnya. Dia punya ayah tapi ayah biologis, bukan ayah sahnya. Ya, kalau dia perempuan tak sah dinikahkan oleh sang ayah. Karena itu bukan ayahnya secara Islam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ayah biologis bisa menikahi putrinya sendiri. Karena itu dianggap bukan putri secara sah syar'i. Luar biasa dampaknya. Ya, jika dia nikahkan tak sah pernikahannya. Alangkah luar biasa rusaknya perzinahan. Karena itulah Islam sangat melarang segala macam bentuk perkara-perkara yang menjurus kepada perzinahan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa? Dampaknya fatal. Anak ini kehilangan nasab, putus nasabnya. Hanya dinisbatkan kepada ibunya. Ibnu ummi, anak ibunya. Ya. Dan sudah menjadi kebiasaan di dunia ini sekarang, data-data, subhanallah iyadan billah, data-data resmi perbankan dan semacamnya, nisbatnya bukan kepada ayah, tapi kepada ibu. Ya, dan ini adalah bagian daripada agama Yahudi, yang mereka menisbatkan kepada ibu. Yahudi itu akan menjadi Yahudi manakala ibunya yang Yahudi, bukan ayahnya. Ya, manakala engkau bermasalah dalam data-data di perbankan, ketika dicek ulang akan ditanyakan siapa nama ibumu. Karena yang namanya laki-laki terlahir daripada rahim perempuan, bukan dari batu. Tapi ayah tak perlu, siapa ayahnya enggak usah ditanyakan. Ini menunjukkan jeleknya perkara ini. Islam menjaga. Sebagaimana kita tak boleh menisbatkan diri kita kepada selain ayah kita, dan itu kekufuran, demikian juga kita tak boleh menisbatkan seseorang anak kepada diri kita padahal bukan anak kita. Man yad'a ma laysa lahu fa laysa minna. Barang siapa yang mendakwahkan yang bukan miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Itu bukan anaknya, bukan spermanya. Kemudian dia dakwakan seolah-olah menjadi bagian daripadanya. Waliyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat kedudukannya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata-kata kekafiran, hai kafir, atau qala aduwallah, atau dia berkata hai musuh Allah, walaysa kadzalika, padahal orang tersebut bukan kafir, bukan pula musuh Allah, illa hara alaihi, kecuali akan kembali kepadanya ucapan itu, kecuali akan kembali kepadanya lafaz itu. Maka hadis ini menunjukkan amalan-amalan yang dihukumi kufur jika dia menganggap halal perbuatan-perbuatan ini, maka jelas dia keluar daripada Islam. Yang menghalalkan bolehnya menisbatkan diri kepada selain ayahnya, kafir, keluar daripada Islam. Yang menghalalkan bolehnya menisbatkan seseorang anak kepada dirinya padahal bukan anaknya, ini kafir yang menghalalkannya. Ya, yang menghalalkan untuk memberi label orang muslim dengan kata-kata kafir, dia kafir dengannya. Dengan istihlal dia menjadi kafir. Bila mana dia tak menghalalkan, ya, tapi dia melanggar, maka dia dihukumi kafir dengan tingkat kufrun asgar, kufur kecil. Bukan maknanya dia keluar daripada Islam. Orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, bukan dikatakan dia murtad, keluar daripada Islam. Dia telah melakukan perbuatan kufur, tapi kufur kecil. Karena kufur dibagi dua, kufrun akbar, kufrun asgar. Kufur besar, kufur kecil. Ya, jadi satu yang namanya istilah kekufuran bukan satu istilah. Kufur itu ada kufur akbar, ada kufur asgar. Ya, suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum wanita, ya inni ra'aitu ma ra'aitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, ya, tasaddaqna ya ma'asyaran nisa, bersedekahlah kaum wahai kaum wanita, fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita, sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak menghuni neraka. Maka bertanyalah salah satu perempuan, lima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yakfurna, mereka itu kafir. Bertanya salah satu mereka, ayakfurna billah, apakah maksud anda ya Rasulullah, mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, yakfurna bil ashir, mereka kafir kepada suami mereka. Ya, jika suami mereka melakukan suatu hal yang menurut mereka tak menyenangkan, mereka akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, tak pernah aku dapatkan daripadamu sedikit pun kebaikan. Maka dia kufur, dia ingkari kebaikan suaminya begitu banyak hanya gara-gara satu dua kali perkara kekhilafan suaminya. Di sini Nabi SAW mengatakan ketika ditanya apakah mereka kafir kepada Allah, kata Nabi tidak, mereka kafir kepada suami. Menunjukkan kepada kita kekufur itu tak satu bagian. Ada kufrun asgar, ada kufrun akbar. Di antara bentuk kufrun asgar adalah menisbatkan diri kepada selain ayah. Ya, atau menisbatkan seorang anak kepada dirinya, atau memanggil orang muslim dengan kata-kata kafir, aduwallah. Ini perkara-perkara dosa besar yang dihukumi kufur, tapi mereka tak dikeluarkan daripada Islam karena kekufuran mereka adalah kufrun asgar, disebut kufrun duna kufrin. Kufur itu tak satu, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran besar. Ya, Abdullah bin Mas'ud ketika ditanyakan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang kafir, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kufur besar. Ini menunjukkan pentingnya memahami secara benar nas-nas syar'i. Adapun ketika kita salah memahaminya, kita akan pindah kepada mazhab kaum khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ya, dan itu sangat fatal sekali. Karena konsekuensi mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, konsekuensinya menghalalkan darahnya. Karena itulah tak usah heran ketika Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin yang dianggap mereka berbuat dosa besar. Ya, mereka perangi, mereka halalkan darahnya, mereka halalkan hartanya. Karena itulah takfir, mengkafirkan itu perkara besar dalam Islam yang tidak boleh sembarangan, serampangan. Naam, Syekh, fadhal. Babu bayani hal imani man ragiba an abih wa huwa ya'lam. Qala haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili. Qala haddatsana bin Wahb. Qala akhbarani Amr an Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik annahu sami'a Abu Hurairah yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum. Aman rogi ba'an abihi bahwa kufrun. Ya. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur lainnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya dari jalur Abu Dzar. Ya. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la targhabu an abaikum. Jangan kalian tak menyukai menisbatkan diri kepada ayah-ayah kalian. Apapun ceritanya, ya, tak boleh kita menolak. Ini ketentuan takdir Allah SWT. Mungkin kadang-kadang ada orang-orang tua yang zalim, tak memperhatikan anaknya, tak menafkahi anaknya. Tak boleh anak sebenci apapun kepada ayahnya menghilangkan jejak dia adalah keturunan si fulan. La targhabu an abaikum. Jangan kalian benci menisbatkan diri kalian kepada ayah-ayah kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang tak rela dinisbatkan kepada ayahnya, maka itu adalah kekufuran. Kufur apa? Kufur kecil. Kufrun asgar. Naam. Qala haddathani Amr al-Naqid. Qala haddathana Hushaym bin Haddathani Amr. Naam. Naam. Karir. Qala haddathani Amr الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما أدعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع uzunaya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul man idda'a aban bil Islam ghayra abih ya'lamu annahu ghayru abih bal jannatu alaihi haramun faqala Abu Bakrata wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah, haddathani Amr an-Naqid. Qala haddathana Hushaym ibn Bashir qala akhbarana Khalid an Abi Uthman. Jadi kata Imam Muslim, Amr an-Naqid memberitakan kepadaku, dia berkata Hushaym bin Bashir menceritakan kepadaku, dia berkata Khalid menceritakan kepada kami dari Abi Uthman qala lamma du'iya Ziyadun. Manakala si Ziyad diklaim, ada namanya Ziyad. Ya, Ziyad ini diperselisihkan ya nasabnya. Ziyad ini adalah saudara yang seibu dengan Abu Bakrah. Ziyad, dia dikenal dengan nama Ziyad bin Ubaid Al-Thaqafi dari Thaqif. Bagaimana kita ketahui Abu Bakrah itu dari Thaqif. Manakala ditaklukkan benteng, manakala dikepung benteng-benteng di Thaqif, di Taif, keluarlah Abu Bakrah dengan tali timba, dia mengulurkan tali timba keluar dari benteng dan bergabung bersama kaum muslimin. Karena itulah dipanggil dengan nama Abu Bakrata. Bakrah maknanya tali kerekan timba, kerekan timba, tahu ya? Tahu kan? Kalau kita dahulu kala nimba air dari perigi, ada kerekannya. Itu bahasa Arabnya Bakrah. Jadi Abu Bakrah ini bergabung masuk Islam bersama kaum muslimin ketika kaum muslimin ingin menaklukkan benteng di Thaqif. Maka dia keluar dari benteng dia bergabung bersama Rasulullah masuk Islam. Ya, dia itu saudara, ya, dengan seorang laki-laki yang bernama Ziyad, ya, dikenal dengan nama Ziyad bin Ubaid al-Thaqafi. Ya, Abu Bakar mengklaim itu adalah saudaranya. Ya, Ziyad dipanggil dengan nama Ziyad bin Ubaid al-Thaqafi. Tapi pernah Abu Sufyan bin Harbin mengatakan bahwasanya Ziyad itu adalah merupakan ya anaknya, karena Abu Sufyan bin Harbin dahulu kala di masa jahiliyah mengklaim pernah berzina dengan ibunya, lahirlah anak tersebut. Dahulu kala yang namanya perzinahan perkara yang wajar, bukan perkara yang tercela, biasa. Bukan perkara yang dianggap buruk, tidak, biasa, zina itu biasa. Walaupun kebiasaan zina itu dilakukan dengan budak-budak, bukan dengan perempuan-perempuan merdeka. Biasanya perempuan merdeka tak mau berzina. Dan itulah ketika diceritakan tentang zina, berkatalah salah seorang istri sahabat ketika itu, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, awatazni al-hurra, apakah mungkin masuk logika seorang perempuan merdeka berzina? Karena perempuan merdeka tak berzina, itu hanyalah dilakukan oleh budak-budak. Jadi Abu Sufyan bin Harbin ini, bapaknya Muawiyah, Abu Sufyan bin Harbin ini mengatakan, itu si Ziyad, itu anakku. Aku dahulu menzinahi ibunya, dan dia terlahir diranjang perzinahan dengan ibunya. Ya. Maka Muawiyah kala itu, ya, menisbatkan Ziyad ini kepada ayahnya. Maka dia memanggilnya Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad bin Abi Sufyan. Begitulah kisahnya. Sementara Abu Bakar mengatakan, enggak, itu anak, itu adalah merupakan saudaraku. Kami satu, ya, kami itu satu ibu. Adapun ayah, boleh jadi Abu Sufyan itu benar. Ya, Abu Sufyan itu benar. Bahwasanya memang Ziyad itu anak daripada anak biologisnya. Ya. Jadi Ziyad ini diperebutkan nasabnya oleh dua orang, satu Abu Bakar, satu lagi Muawiyah. Dan akhirnya karena Muawiyah ketika itu sebagai penguasa, dia yang menang. Ini disebutkanlah Ziyad kepada Abu Sufyan. Ini kisahnya. Ya. Dan Ziyad ini masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Ya, nanti dia punya putra namanya Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad inilah yang menyuruh untuk mengeksekusi mati Al-Husain bin Ali. Abdullah bin Ziyad inilah yang memerintahkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali pada peristiwa Karbala. Ya. Jadi kisahnya, lamma du'iya Ziyad, manakala Ziyad ini dinisbatkan kepada Abu Sufyan, laqitu Abu Bakrata, aku pun berjumpa dengan Abu Bakra, faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, ma hadzal ladzi sana'tum, apa yang kalian buat ini? Ya, kenapa akan disebutkan dia kepada selain ayahnya? Karena dikenal dengan nama Ibnu Ubaid al-Thaqafi. Mengapa sekarang berubah jadi Ibnu Abi Sufyan, Ibnu Harbin? Apa yang kalian telah buat ini? Inni sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqul. Ya, sesungguhnya aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'a udhunaya min Rasulillah. Aku mendengar dengan kedua telingaku indah Rasulullah SAW, wahuwa yaqul, dia pernah bersabda, manidda'a aban fil Islam ghairu abi, barang siapa yang mengklaim dalam menisbatkan dirinya kepada seseorang laki-laki yang dia katakan ayahnya padahal bukan ayahnya, ya'lamu annahu ghairu abi, annahu ghairu abi, yang dia tahu itu memang bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram atasnya. Faqala Abu Bakrah, berkata Abu Bakrah, wa ana sami'tuhu min Rasulillah, aku pun mendengar pula hal itu dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Begitulah keadaan Ziyad yang diposisikan siapa ayahnya. Abu Sufyan mengatakan, ini anakku. Karena dahulu aku menzinahi ibunya. Ya. Sementara Abu Bakar mengatakan, enggak, ini bapaknya adalah bapakku. Ubaid al-Thaqafi. Ya, di sana ada syubhat. Dan perkara-perkara jahiliyah adalah perkara yang wajar. Mereka berzina wajar, wajar saja. Karena itulah sebagian sahabat kadang-kadang untuk meyakinkan dirinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abi? Ayahku siapa? Karena orang mencela dia, orang mengatakan dia anak si fulan, padahal dia merasa tidak. Maka terkadang sebagian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini siapa ayah saya? Kata Rasulullah, engkau anak si fulan. Untuk menenteramkan hatinya agar yang lain mendengar bahwa dia benar anak yang terlahir di ranjang pernikahan yang sah. Keistimewaan para nabi, semua nabi-nabi Allah terlahir di atas ranjang pernikahan yang sah. Tak ada seorang pun nabi itu anak zina. Itu keistimewaan para nabi. Rasulullah ayahnya Abdullah, ya, padahal sudah biasa yang namanya perzinahan, tapi terlindungi, terjaga orang tua nabi kita, ya, berzina, yang melahirkan anak zina, terlindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istri para nabi, ada yang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Mereka mengotori akidah mereka, tapi tidak ada seorang pun istri nabi yang mengotori ranjangnya dengan berselingkuh. Istri Nuh walaupun kafir, istri Lut walaupun kafir, tapi tidak pernah mengotori ranjangnya dengan perselingkuhan. Apalagi ibunda kita Aisyah, tak pernah, mustahil. Allah jaga para nabi, istri-istri mereka itu berselingkuh, iyadan billah. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah wa Abu Muawiyah an Asim an Abi Utsman an Sa'di wa Abi Bakrata kilahuma yaqul sami'tuhu uzunaya wa wa'ahu qalbi Muhammadar sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi ila ghairi man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Naam, kembali dijelaskan ya hal ini dari jalur-jalur periwayatan lainnya. Ya, jadi kedua-duanya mengatakan, baik Abu Bakrah maupun Abu Utsman maupun Sa'ad bin Abi Waqqas, keduanya mengatakan mereka mendengar Nabi Muhammad pernah bersabda, man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, bahwa ya'lamu annahu ghairu abih, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, fal jannatu alai haram, maka haram baginya surga. Kalau dia menghalalkan hal ini, maka jelas dia kafir, haram baginya surga selama-lamanya. Kalau dia tidak menghalalkan tapi dia melanggar, maka haram baginya surga dukhulan awwalian, maksudnya dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang masuk surga di awalnya. Dia akan dibakar dalam neraka, diazab. Manakala telah habis dosa-dosanya, akan dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan adanya imannya. Karena siapapun yang beriman, sebesar apapun dosa-dosanya, jika dia tidak melakukan dosa syirik, akan diampuni Allah SWT. Kalaupun Allah berkehendak, Allah akan bakar dia, azab dia, sehingga habis semua dosa-dosanya. Manakala telah habis, dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habati khardal min iman aw kama qal, dikeluarkan dari dalam neraka orang yang terdapat dalam dirinya, dalam hatinya, walaupun seberat darrah daripada keimanan. Naam. Babu bayani qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar bin Rayyan wa Aun ibn Sallam قال حدثنا محمد بن طلحة تحويل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان تحويل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل anta sami'tahu min Abdillah yarwihi ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Wa laisa fi hadisi su'bata qawlu Zubaidin li Abi Wa'ilin. Na'am. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani qaulin Nabi, bab penjelasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun. Yang mencela, menghina orang Islam itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Ya, dan telah kita jelaskan di kesempatan lampau bahwasanya membunuh merupakan dosa besar. Dan dia merupakan amalan kufur, tapi dia kufur kecil, bukan kufur besar. Orang yang membunuh saudaranya dengan tidak menghalalkan pembunuhan, para ulama sepakat tak dikafirkan. Tak dikafirkan dia. Kalaupun dia tegakkan ke atasnya qisas, dipenggal kepalanya, disolatkan, dan dia bagian daripada orang mukmin. Kita telah sebutkan dalil-dalilnya. Jadi perkataan Nabi, sibabul muslimi fusuqun, mencaci, menghina orang-orang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kufuran. Maksudnya adalah kufrun asgar, kufur kecil, atau kufrun duna kufrin. Ya. Imam Muslim meriwayatkan rahimahullah, dia berkata, Muhammad bin Bakar bin Ar-Rayyan menceritakan kepada kami, dan Aun bin Salam, kedua-duanya berkata, Muhammad bin Talhah menceritakan kepada kami. Kemudian Muslim kembali berkata, Muhammad bin Al-Muthanna pun memberitakan kepada kami. Dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi berkata, Sufyan memberitakan kepada kami. Muslim kemudian menambahkan lagi jalur yang ketiga, memberitakan kepada kami Muhammad bin Muthanna. Dia berkata, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami. Dia berkata, Syu'bah memberitakan kepada kami. Semuanya Syu'bah ini riwayatnya diambil daripada Zubaid, Zubaid daripada Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, maksudnya Ibn Mas'ud berkata, sibabul muslimi fusuqun. Berkata Rasulullah, sibab dari kata-kata sabbun, sibabun maknanya adalah mencaci orang muslim, merendahkannya, menghinanya. Ya, sibabul muslimi, mencela, mencaci, mengupad orang Islam itu fusuqun, adalah kefasikan, membuat pelakunya layak dianggap fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar. Walaupun kata-kata al-fisqu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-khuruju anit ta'ah, yang dikeluar daripada ketaatan kepada Allah dianggap fasik. Maka segala macam maksiat itu layak disebut pelakunya fasik, tapi fasik identik dengan pelaku dosa-dosa besar yang dalam Islam dilarang. Sibabul muslimi fusuqun, ya, mencaci orang-orang Islam itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Kekafiran maksudnya adalah kekufuran kecil. Ini perbuatan orang kafir. Tak layak orang muslim membunuh orang muslim lainnya. Kalau dilakukan hal ini berarti dia telah meniru perbuatan orang kafir. Seolah-olah saudaranya dia kafirkan kemudian dia perangi. Nah, Syekh. Dalam riwayat Syu'bah tidak ada kata-kata Zubaid berkata kepada Abu Wa'il. Faqultu li Abi Wa'il, kata Syu'bah, kutanya kepada Abu Wa'il, apakah engkau mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, dia riwayatkan dari Rasulullah? Kata dia, iya. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Banu Mulsanna an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Mansur tahwil. Qala wa haddatsana Banu Numair, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Syu'bah عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dengan makna dan lafaz yang sama hadisnya. Baca satu bab lagi Ustaz. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وبن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة تحويل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللبز له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنسيت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يطرب بعضكم رقاب بعض. نعم باب بيان معنى قول النبي باب penjelasan tentang perkataan Nabi لا ترجعوا بعدي كفارا janganlah kalian setelah aku nanti kembali kepada kekafiran yadribu ba'dukum riqaba ba'din sebagian kalian memenggal kepala sebagian lainnya. Apa makna penjelasan hadis ini? Janganlah kalian kembali kafir setelah saya di mana sebagian kalian memenggal kepala sebagian lainnya. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami dan Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar semuanya mengambil riwayat daripada Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. Ibnu Muslim menyebutkan jalur lainnya. Kami pun diberitakan oleh Ubaid bin Mu'adz dan lafaz ini adalah lafaz miliknya, redaksi milik Ubaid bin Mu'adz. Dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku yaitu Mu'adz. Dia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ali bin Mudrik. Dia mendengar Abu Zur'ah menceritakan dari kakeknya Jarir, maksudnya Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Jarir, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Nabi SAW fi hajjatil wada' pada peristiwa haji wada' istansitin nas suruh orang-orang diam. Ketika manusia diam, Nabi pun bersabda la tarji'u ba'di kuffaran janganlah kalian setelahku nanti kembali kafir yadribu ba'dukum riqaba ba'din kalian memenggal sebagian kalian kepala sebagian dan jangan saling berperang antara sama kalian. Ya, kata-kata jangan kalian kembali kufur maksudnya adalah kufur asghar. Ya, apa tandanya? Tandanya adalah saling berperang seolah-olah ya sesama kaum mukmin itu berperang bagaikan berperang antara mukmin dan kafir sehingga mereka saling memenggal kepala sebagian lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka mengikuti tradisi orang kufar. Ya, mereka orang-orang beriman itu bersaudara tak layak berperang. Ya. Kembali kepada penjelasan hadis Rasulullah ini, makna kufaran kafir di sini bukan kufur kecil, bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Karena dalam Al-Quran pun dimuat, bila mana ada dua kubu orang-orang beriman berperang, damaikan. Allah tidak menghilangkan kata-kata iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kubu daripada orang-orang beriman, mereka berperang. Fa'aslihu bainahuma, damaikan mereka. Ini menunjukkan meski mereka berperang masih tetap dianggap mukmin beriman. Ya, kita padakan sampai di sini al-ikhwatul kiram. Setelah ini saya ada kajian di Roja TV. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.